Mitra Bisnis, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan sepakat untuk mengusulkan semua produk ponsel impor dengan harga berapapun dikenai pajak barang mewah PPNBM sebesar 20%. Selain untuk mengurangi impor, pemerintah mengaku hal ini dilakukan untuk mendorong produsen lokal. Untuk membahas tentang masalah ini, kami telah terhubung dengan Direktur Marketing dan Komunikasi Era Jaya Swasembada, Jatmiko Wardoyo. Pak Jatmiko, apa komentar Anda mengenai hal ini? Yang pertama, kita menghargai keputusan pemerintah apapun itu karena ini memang domainnya pemerintah untuk penerapan pajak. Nah, tapi khusus untuk PPNBM ini, kita menganggap perlu untuk memberikan masukan ke pemerintah mengenai implikasi-implikasi logik dalam bisnis yang akan terjadi ketika PPNBM ini diterapkan. Yang pertama adalah kita lihat bahwa fakta Indonesia masih dikonsider rendah penetrasi internet melalui handphone dibanding negara-negara lain, negara-negara tetangga seperti Singapura ataupun Malaysia. Itu kan lebih tinggi nih orang menggunakan smartphone dengan sudah menggunakan jaringan 3G and above. Mereka sangat menjadi bagian hidup sehari-hari. Kalau PPNBM ini diterapkan, yang implikasi logiknya adalah meningkatkan harga handphone di tingkat end user, karena PPNBM itu pasti akan dibebankan nantinya ke end user, bukan oleh distributor. Otomatis harga jual di pasar handphone ini pasti lebih tinggi. Dengan kondisi seperti itu, logiknya kan permintaan atas barang akan turun tuh. Nah, kita akan semakin jauh tertinggal lagi dari penggunaan internet melalui handphone. Sehingga kalau ini dianggap sebagai salah satu tools untuk upaya mencerdaskan bangsa melalui akses internet, akses informasi tersebut, otomatis ini akan sedikit terhambat. Kemudian yang kedua, dengan menerapkan PPNBM dan harga jual di pasar handphone resmi yang diimpor oleh distributor secara resmi, ini akan jauh lebih mahal. Ini akan membuka peluang besar buat pemain black market untuk memasukkan barang-barang ke Indonesia. Artinya, kalau misalnya harga ini terpaut jauh antara black market yang notabene diimpor secara ilegal gitu, tanpa membayar pajak PPN ataupun PPNBM, itu sekarang yang tanpa PPNBM aja kan black market masih banyak nih, Mbak. Dengan menerapkan yang namanya PPNBM 20%, otomatis terpautnya harga barang resmi dengan barang black market itu semakin besar lagi. Dengan kondisi seperti itu, kalaupun konsumen mau beli handphone yang notabene resmi tapi terlalu mahal dan terpaut harganya sangat jauh dari barang black market, mereka akan cari yang barang black market. Peluang inilah yang kita khawatirkan akan mendorong penetrasi pasar black market agak susah dikendalikan. Karena pasti menggiurkan selisih 10% dari PPN yang selama ini aja terjadi, black market banyak. Apalagi PPN plus PPNBM yang 20%. Gap-nya itu pasti jauh banget nanti harga barang resmi dan barang BM. Kondisi ini yang kita harus cermati karena ini akan berimplikasi lagi pada sektor pendapatan pajak PPN dari handphone yang selama ini sudah cukup besar buat pemerintah. Tapi akan tergerus karena pengimpor resmi seperti Era Jaya seperti ini kan kalau ngelawan black market ya akan bisa tahan kan. Artinya permintaan kalau besar di black market kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dalam arti bahwa nanti berpotensi justru PPN yang selama ini 10% sudah cukup besar diterima negara bisa tergerus karena besarnya barang black market di pasar. Apa kira-kira dampak dari aturan ini, Pak? Mengingat 95% ponsel di Indonesia masih impor. Kalau saya bilang bukan 95% ya, Mbak ya. At this point, di sampai sekarang ini sebenarnya masih 100% imported kok. Karena kita belum memiliki basis manufaktur handphone di Indonesia. Dengan kondisi bahwa ini akan diterapkan, tentu saja dampak untuk memberikan ruang lebih besar buat handphone lokal bisa bertumbuh itu iya. Tapi kita harus realistis bahwa permintaan pasar itu masih jauh lebih besar untuk branded phone kan. Nah kalau harganya itu sekali lagi terpaut jauh dengan harga barang black market, yang akan terjadi adalah konsumen Indonesia itu akan lebih prefer untuk membeli barang black market instead of barang-barang yang resmi. Hingga sekarang, apakah pihak pengusaha sudah dilibatkan oleh pemerintah tentang pembahasan aturan ini? Setahu saya, secara aktif gitu, kita belum ada pembicaraan dengan pemerintah mengenai hal ini. Kita dengar dari pemberitaan media bahwa sebelumnya kan harga di atas 5 juta ke atas. Kemudian baru kemarin kita dengar bahwa ternyata ini akan diterapkan untuk seluruh handphone tanpa kecuali. Nah, setahu saya sekali lagi bahwa dari pelaku usaha itu belum secara aktif dilibatkan dalam hal penyusunan atau perencanaan penerapan PPNBM ini. Demikian Direktur Marketing dan Komunikasi Era Jaya Swasembada Jatmiko Wardoyo, saya Kori Lumenta.